Maka coba ibu-ibu, bapak-bapak, semangatnya Mbah Mun ini dicontoh. Kalau diajak ngaji semangat, diajak on air semangat. Hati-hati, diajak ngaji, ayo ngaji, apa jawabannya? Wes tau. Sesuk kuwi rondo njaluk bojo meneh karo Gusti Allah. Ya Allah, kula njaluk bojo meneh, malaikate bengok wis tau. Rongos. Makanya kemudian apa? Semangat ini yang saya ambil. Kalau ngomong capek, saya super capek. Baru 2 hari yang lalu saya mendarat dari Aljazair. Penerbangan 18 jam dari Jakarta ke Aljazair, langsung ke Jawa Timur, pulang langsung ke Taiwan, besok mendarat langsung ke Bali, pertemuan Kiai Nusantara di Bali. Saya diminta menjadi pembicara Islam Nusantara berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah di Pulau Bali. Tapi saya meyakini, walaupun saya capek, saya tetap ngaji. Tujuannya cuma satu, karena Allah akan mematikan seseorang sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau saya berangkat ke Taipei, tahu-tahu malaikat Israel datang, diumumkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang, pembawa acara. Mutar itu di pembawa acaranya belik. Kita harusnya malu dengan Mbah Mun. Betapa kemudian Allah melembutkan hati Mbah Mun. Mbah Mun itu Pak, kalau berdoa wakina ada benar, jauhkanlah saya dari api neraka, sama solawat ketika mahalul qiyam, mesti Mbah Mun itu menangis. Karena begitu lembutnya hati beliau. Setiap ya Nabi salam, nangis. Nangis. Coba kita, enggak. Nangis gara-gara chatting, enggak dibales. Iya kan? Begitu seneng karo lanangan, dicueki. Akhirnya nulis status Sebastian, sebatas teman tanpa impian. Lorong hatiku. Boleh ya tekoi. Jilbabnya biasanya pink. Sing jilbabnya abang insya Allah luwe parah. Bujuku ya pun dong. Kamu jangan buat malu aku dong, Beb. Istri saya itu kalau di panggung malu-malu, kalau di kamar malu-maluin. Ganas matamu, ganas. Bujuku dia ganas sih. Itulah alasan kenapa sampai hari ini saya gak capek, saya gak lelah untuk blusuan di tempat-tempat yang dianggap tidak lurah. Sehari sebelum saya berangkat ke Aljazair, saya membuka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta. Namanya apa? Kolosium. Mbak-mbak LC-nya itu jumlahnya berapa? 1200. Semuanya berpakaian seksi. Semuanya apa? Macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Semuanya pakaiannya SMS. Sikite metu sedide. Kalau di sini rata-rata satu lagi. Setengah tua lemu gilo-gilo. Sini-gini setengah tua motor malah STMM. Setengah tua meh mudar. tahu kenapa dia pakai kacamata hitam. Biar kalau menatapku matanya tidak kelihatan. Rondo, rondo. Ngaku ini perlawan, bro. Kupingmu, bro. Karena apa? Mereka punya kesempatan yang sama. Cara bangun begini ya, dok. Pengen melihat kemuliaan manusia itu jangan dilihat ketika masih hidup, tapi lihatlah ketika sudah mati. Kalau di dunia, mulianya seseorang itu bisa kelihatan. Kalau besok Anda pulang ke rumah, bisa dilihat. Kemuliaan seseorang itu bisa dilihat dari tamunya. Maka saya selalu mengatakan mulyane omah yen ono tamu, mulyane tamu yang disukuh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Semakin rumah itu banyak tamunya, berarti rumah tersebut kelihatan kemuliaannya. Rumah enggak pernah ada tamu, berarti tuan rumahnya enggak nyuwun sewu, enggak pernah seramung. Tamu enggak disuguh, nyelekutis. Makanya disuguh. Duwene kambil, ya tamune dikambili. Duwene kopi adem, ya kopi adem. Duwene kursi, ya mejane kaya kursi. Duwene tape simbok, ya disuguhke. Barokah matamu, barokah. Makanya kamu besok kalau punya tamu di rumah diopeni. Duwene wedang tamune wedangi. Duwene jarang tamune jarangi. Duwene susu tamune. Ajur bang. Maka jangan pernah kemudian lelah berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Apapun keadaannya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun kondisinya. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Anda tahu satu hari semalam malaikat Israel mendatangi kita berapa kali? 70 kali. Kalau Israel hari ini datang di Taipei Main Station, tahu-tahu Israel datang melihat Anda ketika pengajian, malaikatnya akan teriak, wow, wow. Malam hari Anda di kamar video call sama suami, itu ibadah, maka malaikatnya akan teriak, wow. Pagi harinya ada video call dengan siapa? Suaminya tetangga. Bukan wow, tapi weh. Wong yo ono kok iki. Kacamata ireng. Lagi. Ayo juga matamu iki. Isu-isu yang status di Facebook. Sayur terong dicampur pare. Hei, bojo ning wong, piye kabare? Cocok, cocok. Makanya pesan saya yang pertama hari ini adalah jangan pernah berhenti. Karena apa? Karena dunianya sudah tua. Bahkan sampai 70 hari setelah meninggalnya ulama, apa dikatakan Rasulullah? Idza matal alim, ketika orang alim itu meninggal, bakat alaihi ahlus samawati wal ard, menangis bersedih ahli bumi dan ahli langit. Berapa lama? Sab'ina yauman, 70 hari. Makanya kita berduka. Kita contoh apa yang disampaikan oleh Mbah Mun. Mbah Mun ini ibarat kiai, saya sampaikan. Kiai itu modelnya ada dua, dok. Ada ayam kampung sama ayam broiler. Apa bedanya ayam kampung karo broiler? Bedanya banget. Ayam kampung itu kakinya kotor, Karena kenapa? Ceker cari makan sendiri, tidurnya cari tempat sendiri, gedenya lama ayam kampung. Beda dengan ayam broiler. Ayam broiler tuh gedenya cepat, kakinya bersih. Kenapa? Karena sudah dibuatkan tempat untuk tidurnya. Dia tidak perlu capek-capek kemana-mana. Kenapa? Karena makannya sudah ada yang jatah. Baru 2 bulan sudah besar, bisa dimakan dagingnya. Ini ayam broiler. Tapi coba Anda lihat, rasa ayam kampung dengan ayam broiler lebih enak mana? Ayam kampung. Daya tahan ayam kampung sama ayam broiler lebih kuat mana? Ayam kampung itu hujan ada berdeder cari makan untuk anak-anaknya. Ayam broiler ada berdeder kaget, stres, mati. Di Indonesia sekarang lagi banyak ustadz model ayam broiler. Baru belajar ngaji sudah ngustadz. Baru ngerti agama sedikit sudah memberi fatwa. Dan orang dulu pertama kali melihat ayam broiler itu seneng, Pak. Mergo ustadznya ganteng, mergo ustadznya terkenal, mergo ustadzahe ayu. Yang dilihat ininya. Makanya banyak kemudian orang ngundang ustadz tidak dilihat ilmunya, tetapi dilihat ketampanannya, dilihat tidak dilihat ilmunya, tapi yang dilihat adalah viralnya, terkenalnya, tapi nggak ada ilmunya. Dan ini bahaya, Pak. Ini ngeri. Tidak tahu apa-apa sudah berani memberikan fatwa. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Maka yang terjadi apa? Ngawur. Saya di tag akun Instagram mengatakan apa? Lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini itu musyrik. Gara-gara apa? Katanya bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang namanya jaka sembong bawa golok gak nyambung. Jaga sembong naik taksi gak nyambung ya akhi. Kan sekarang modelnya begitu, Pak. Baru ngaji ketemu temannya di jalan, assalamualaikum akhi, assalamualaikum ukhti. Assalamualaikum ah, waalaikumsalam uh. Umi, iya Abi. Abi mau kemana? Nimbal kelepang Umi. Umi tindak pundi musuh si beras. Abi menai, Umi cetek geni. Kalau pembantu itu asisten rumah tangga, kalau bahasa Hongkongnya itu kung yang. Kalau di sini apa? BCA. Oh, BCA, babu Cina asli matamu. Welau. Welau. Karena tahu saya bahasa Taiwan itu cuma satu, cike-cike. Bunda, nanti malam kita cike-cike. Ini kan orang ngawur. Menafsirkan ayat dengan kemampuan akalnya sendiri. Ini yang dikatakan Rasulullah, man fasar al-Quran birongih, fal yatabawa makadahu minannar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduknya dari api neraka. Maka kawan-kawan, kalau Anda dapat broadcastan isinya soal agama, jangan ditelan mentah-mentah. Tanyakan kepada guru, tanyakan kepada ustaz. Jangan ngawur. Mendingan ngaji alon-alon tapi benar. Apa? Ngaji? Dinyanyi? iso. Gaul. BCA-ne gaul. Istilahnya BCA. Babuji lo asli. Duta negara nih, Pak. Bukan duta negara, Dok. Duta bangsa. Jangan mengatakan TKI tapi duta bangsa. Duta bangsa Indonesia untuk Taiwan. Apa pekerjaannya? Wai Lao. Duta bangsa. Oh, kalian tuh mulia. Sing bendino gaweane medsosan. Ya Wai Lao. Sing HP-ne siji sampai 5. Wai Lao. Pembantu gaya. Wai Lao. Sing sebulan gajine 8 juta sampai 10 juta. Wai Lao. Sing ben pikir delok YouTube. Wai Lao. Sing gaweane godhog bojone wong. Itu Wai Lao di sana. Yang di sini insyaallah. Kamu mana kaca mata ini dia? Kayak matamu mau siji. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku ngaji malam malam merko sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa apa. Aku ngaji alam alam merko sadar aku sapa